pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 8 Desember 2017 dibacakan Ardiansyah. 14 terpidana pelanggaran jarimah melarikan diri sehingga gagal dicambuk. Aceh duduki ranking keempat dalam KLB Divetri. 20 kepala keluarga korban puting beliung di Biren mengungsi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 14 dari 21 terpidana pelanggaran jarimah atau pidana Islam yang akan dieksekusi di Aceh Barat melarikan diri, sehingga gagal dicambuk Kamis kemarin. Alhasil, hanya 7 orang yang merasakan cambukan sang eksekutor. Satu di antaranya perempuan berstatus PNS di Pemkab Aceh Barat. Ia sempat menangis saat menjalani ukubat cambuk 100 kali atas kesalahannya melakukan jarimah khalwat. Eksekusi cambuk dipusatkan di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh dipimpin Kajari Aceh Barat. Sebanyak 21 orang yang hendak dicambuk kemarin merupakan eksekusi tahap kedua setelah sebelumnya dilaksanakan Kamis pekan lalu terhadap 18 terpidana. Namun dari 21 orang yang akan dicambuk, 14 orang melarikan diri ketika hendak dijemput di kediamannya oleh tim kepolisian dan kejaksaan. Kajari Aceh Barat Ahmad Sahrudin mengaku bahwa yang berhasil dicambuk kemarin hanya 7 orang, sedangkan lainnya melarikan diri atau menghilang ketika dijemput ke rumah masing-masing. Sementara itu 7 orang yang dicambuk kemarin terdiri atas Y, DG, A, dan F, semuanya terpidana kasus maisir. Sudarlun, hingga 7 November 2017 jumlah pasien difteri di Aceh mencapai 90 orang. Dari jumlah itu, 4 orang meninggal dunia dan 4 lagi masih dirawat intensif di RSUZA Banda Aceh. Secara nasional, Aceh menduduki ranking keempat dalam KLB difteri setelah Jawa Timur 271 kasus, Jawa Barat 95 kasus, dan Banten 91 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif yang didampingi Kepala Bidang Penanganan Penyakit Menular Dr. Abdul Fatah membenarkan Aceh menduduki ranking 4 nasional dalam KLB difteri. Jumlah pasien difteri sampai 7 November 2017 mencapai 90 orang, yang meninggal dunia 4 orang dan yang masih dirawat intensif di isolasi RSUZA sebanyak 4 orang. 4 pasien yang telah meninggal itu berasal dari Aceh Timur, Pidijaya, Biren, dan Aceh Utara. Sedangkan 4 lagi masih dirawat di ruang isolasi RSUZA berasal dari Banda Aceh, Aceh Utara, Aceh Besar, dan Sabang. Sampai saat ini, sudah 12 kabupaten kota yang warganya terinfeksi bakteri difteri. Hasil identifikasi terhadap pasien difteri yang berobat ke puskesmas dan RSU, dari 90 pasien yang terkena sakit difteri, 90% atau 82 orang tidak pernah mendapat imunisasi, sedangkan 8 orang lagi atau 9% baru 3 kali mendapatkan imunisasi. Itu artinya orang yang tidak pernah diimunisasi lengkap sampai 7 kali pada masa balita sangat peka dan rentan terserang bakteri yang menjadi faktor penyebab sakit difteri. Sudarlun, 20 kepala keluarga atau sebanyak 77 jiwa korban angin puting beliung di Desa Tano Ano, Kecamatan Jangka Biren mengungsi ke tenda darurat di Komplek Menasah Desa setempat Kamis kemarin. Mereka dipaksa menginap ke tenda darurat karena rumahnya rusak berat akibat diterjang puting beliung. Pasca bencana alam tersebut, 20 rumah, 7 ruko, dan 47 pondo atau gubuk pengolahan garam di Desa Tano Ano mengalami kerusakan berat. Selain itu, 2 rumah di Desa Tanjungan dan 1 rumah di Desa Alubuya Jangka, serta 1 rumah di Desa Cutpuuk Pesangan juga rusak berat akibat diterjang puting beliung. Para korban puting beliung di 4 desa itu mayoritas mengungsi ke tenda darurat yang dibangun TNI, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biren. Namun ada juga beberapa warga yang memilih mengungsi ke rumah saudaranya di desa yang sama. Sedalun banjir dengan ketinggian 1,5 meter menggenangi ruas jalan nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di Jembatan Imirah, Kampung Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan, Kamis kemarin. Akibatnya puluhan kendaraan terjebak macet sejak Kamis pagi. Camat Trumon Tengah Abdul Munir mengatakan puluhan mobil masih terjebak macet akibat banjir dan sampai saat ini belum bisa melintas. Ada beberapa kampung dalam Kecamatan Trumon Tengah yang dikepung banjir kiriman. Sebagian warga telah dievakuasi tim BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Banjir kali ini akibat tingginya curah hujan dan meluapnya sungai Gelombang yang berada di Aceh Singkil sehingga melimpah ke Trumon. Bahkan di Kampung Luk Raya, Kecamatan Trumon Tengah, air merendam seluruh rumah warga dengan kedalaman 50 hingga 180 cm. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun penyakit HIV/AIDS yang terdata petugas kesehatan di Aceh Utara sampai November 2017 mencapai 78 kasus. Dari jumlah itu masing-masing HIV 36 kasus dan AIDS 42 kasus. Jumlah tersebut untuk sementara terbanyak di Aceh. Informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Aceh Utara, temuan HIV/AIDS pertama pada 2007 sebanyak 3 kasus, 2009 2 kasus, 2011 13 kasus, kemudian 2014 11 kasus, dan 2017 10 kasus. Sementara tahun lainnya hanya 1 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Dr. Mawaddah Fitria mengatakan petugas lapangan semakin aktif dalam melakukan deteksi dini pada kelompok berisiko penyakit mematikan tersebut. Petugas juga telah melakukan penanganan dengan baik terhadap korban yang terjangkit. Ia menyebutkan dari 78 kasus HIV/AIDS di Aceh Utara, 26 kasus diantaranya adalah ibu rumah tangga. Salah satu faktornya karena berhubungan seksual bukan dengan suaminya. Untuk mendeteksi dan menghilangkan stigma negatif terhadap pasien HIV/AIDS, pihak Dinas Kesehatan gencar mengadakan berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Sudarlun, kasus kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Biren Kamis kemarin. Tepatnya di lintasan Biren Takengon, kawasan Desa Bunyot, Kecamatan Juli, antara satu unit sepeda motor dengan Toyota Avanza. Tabrakan mengakibatkan seorang tewas dan satu luka berat. Informasi yang diperoleh ketika itu sepeda motor BL3235GP yang dikendarai Ismail Kasim, 57 tahun, warga desa Juli Sepeng, Kecamatan Juli Biren, memboncengi istrinya Sumarni Husaini, 48 tahun, dalam perjalanan pulang dari Takengon. Tiba di kawasan lintasan Biren Takengon, kawasan desa Bunyot, Kecamatan Juli, tepatnya di depan Masjid Baitul Huda, muncul mobil Avanza dari arah berlawanan. Tiba-tiba sepeda motor dan mobil Avanza terlibat tabrakan. Usai menabrak korban, mobil Avanza tidak mau bertanggung jawab dan tancap gas ke arah Takengon. Korban atas nama Sumarni Husaini diketahui meninggal dunia saat dievakuasi ke Puskesmas Juli Tepin Mane. Sedangkan suaminya bernama Ismail Kasim mengalami luka berat dan saat ini masih mendapatkan perawatan intensif. Darlun, Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Singkil menangkap Julpan Mahendri, 33 tahun, penduduk Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Rabu malam kemarin. Pria yang diberhentikan dari kepolisian itu ditangkap lantaran diduga kuat menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Proses penangkapan Julpan turut melibatkan personil Propos dan Sabara Polres Aceh Singkil. Dari tangannya, polisi menemukan dua paket sabu seberat 1,08 gram dan ganja seberat 16,24 gram. Dalam waktu bersamaan, petugas juga menangkap Misbah, 26 tahun, yang juga merupakan penduduk Lae Butar yang mengaku membeli barang haram dari Julpan. Kasat Res Narkoba Polres Singkil Ibda Mustafa mengatakan saat polisi melakukan penggeledahan ternyata ditemukan dua paket sabu di dalam dompet Julpan. Sedangkan barang bukti lain ditemukan di dalam mobil tersangka yang kini turut diamankan petugas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 8 Desember 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.